Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah karya Ibnu Abi Al-Qais Al-Hanafi rahimallahu taala, dengan takliqat dan tasarah dari Abdul Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Saya bacakan terlebih dahulu qala al-musannif rahimallahu taala, fa inna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mustafa wa rasuluhu al-murtada. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya al-mustafa pilihan, nabinya al-mustafa pilihan, dan rasulnya yang al-murtada diridhai. Qala syarih rahimallahu ta'ala, al-istifa wal-istiba dan irtida maknanya berdekatan. Wa'alam dan ketahilah anakamal al-makhluki, bahasanya kesempurnaan makhluk itu manakala dia merealisasikan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan ulama dan setiap kali atau jika istajab bertambah seorang hamba tahqiqan merealisasikan penghambaan, maka akan bertambahlah kesempurnaannya dan semakin tinggi derajatnya. Dan siapa yang tahu hamba punya anggapan bahasanya makhluk itu yakhruju, itu bisa keluar dari penghambaan kepada Allah dengan salah satu bentuk, dan bahasanya keluar dari penghambaan itu lebih sempurna, fa huwa min ajhalil khalqi, maka dia adalah orang yang paling bodoh dan paling sesat. Allah Ta'ala berfirman, wa qul takhadha rahman walada, mereka mengatakan bahasa Allah Ar-Rahman memiliki anak, maksudnya Allah, bala ibadu muqamun, bahkan mereka para malaikat, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan bukan anaknya Allah. Dan ayat-ayat yang lain. Dan Allah menyebutkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama hamba fi asrafil maqamat, dalam situasi-situasi yang paling mulia. Yang pertama, ketika Allah menyebutkan nikmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Isra Mi'raj, maka Allah sebut dengan hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kemudian demikian juga ketika Nabi kita beribadah, maka Allah katakan wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu. Dan sesungguhnya tatkala seorang hamba Allah qama berdiri, yad'uhu, berdoa kepadanya. Dan ketika Allah sebutkan nikmat berupa mendapatkan wahyu, maka Allah katakan fa'auha ila abdihi ma'auha, maka Allah wahyukan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah wahyukan. Berkenaan dengan nikmat diturunkan Al-Qur'an, maka Allah katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu-ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan pada hamba kami. Wabidzalika, dengan penghambaan ini istahaqa at-taqdima, maka beliau berhak untuk didahulukan di atas semua manusia di dunia dan di akhirat. Walidzalika, oleh karena itu Al-Masih alaihi salam mengatakan pada kiamat ketika orang-orang minta syafaat kepada Isa setelah banyak sejumlah para nabi, maka Isa mengatakan berilah pada Muhammad seorang hamba yang telah diampuni mata pertama mendal dihi wa mata akhar, dosanya yang dulu dan dosanya yang belakangan. Fahas salat lahu, maka terwujudlah bagi Muhammad tilkal martabatu, martabat yang mulia itu, karena dia menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Wa inna Muhammadan, di sini hamzah yang dikasrah ataf kepada inna Allah wa itu la syarikalah, di anna al-kul, karena semuanya adalah sasaran amal dari al-kaul. Ahni, yang dimaksud dengan kaul adalah nakulu fi tauhidillah. Wa tariqatul masyhurah dan metode yang terkenal menurut para ulama kalam wa ahli nazar sama ulama kalam dalam masalah menetapkan kenabian para nabi dengan mukjizat. Bahkan banyak dari ahli ilmu kalam tidaklah mengenal kenabian para nabi kecuali dengan mukjizat. Wa qaddaru dzalika biturukin muqtaribah, dan mereka tetapkan hal tersebut dan dengan cara-cara yang tidak konsisten, yang gonjang. Faltazama katsirun minha, dan banyak dari mereka punya komitmen untuk mengingkari khalqil adat, kemampuan luar biasa li ghairil anbiya, untuk para nabi. Hatta sama-sama mereka mengingkari karamah para wali, demikian juga mengingkari sihir dan selain mereka. Tujuannya apa? Karena mau menetapkan kenabian para nabi dengan mukjizat. Dan mukjizat adalah khalqul adab, kemampuan luar biasa. Ya, maka supaya kemampuan luar biasa itu menjadi ciri khas para nabi, akhirnya sebagian ahlul kalam diantaranya Mu'tazilah mengingkari kemampuan luar biasa yang ada pada selain nabi. Mereka mengingkari sihir, kemudian mereka juga mengingkari karamatul awliya. Palaraiba, dan tidak diragukan bahwa mukjizat adalah dalil yang benar kalau seorang nabi adalah nabi. Akan tetapi dalil kenabian seorang nabi tidak hanya terbatas pada mukjizat. Fa inna nubuwata karena kenabian hanyalah diklaim oleh astaqus shadiqin, orang yang paling benar atau orang yang paling bohong. Dan tentu tidak akan rancu antara orang yang paling jujur dan yang paling bohong, kecuali pada orang yang paling bodoh. Ini unik ini. Yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia nabi palsu, maka akdabul kadibi, pembohong yang paling bohong. Dan jika dia betul-betul nabi, maka astaghfirullah sotifi. Dan siapa itu astaghfirullah sotifi dan siapa itu akdabul kadibi, semua orang itu tahu. Dan tidak mungkin rancu kecuali bagi ajhalul jahili, orang yang paling bodoh. Bahkan indikator keadaan keduanya antara nabi yang benar dan nabi palsu itu ta'rif, itu mengungkapkan tentang keduanya dan mengenalkan tentang keduanya. Dan membedakan antara orang yang jujur dan bohong itu terdapat banyak jalan dalam untuk membedakan manakah orang jujur dan yang bohong. Fi maduna dakwa nubuwah, dalam perkara selain mengaku jadi nabi, itu terdapat banyak jalan untuk mengetahuinya. Maka bagaimanakah lagi dengan mengaku-ngaku jadi nabi? Kenapa kok jalannya cuma satu, yaitu mukjizat? Maka itu tidak benar. Mukjizat bukan jalan satu-satunya untuk mengetahui kenabian seorang nabi. Betapa indah apa yang dikatakan oleh penyair Nabi Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Lau lam yakun fihi, seandainya tidak ada padanya bukti yang nyata yaitu mukjizat, kanat batihatuhu taktika bil khabari. Maka adalah batihat tahu itu taktika misalnya kepandaiannya yang tiba-tiba taktika bil khabari akan datang kepadamu dengan berita kalau dia adalah betul-betul seorang nabi. Ini, tanpa belajar, tanpa ini, tiba-tiba kok bisa punya banyak pengetahuan. Maka ini menunjukkan kalau dia adalah seorang nabi. Di catatan kaki tiga, bait ini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Isbah saat menyampaikan biografi Abdullah bin Rawahah. Waqal, dan beliau mengatakan, dan termasuk pujian yang paling bagus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Abdullah bin Rawahah. Jadi ada perbedaan nisbah. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar itu Abdullah bin Rawahah, Ibn Abil'is al-Hanafi itu perkataan Hasan ibn Thabit. Lau lam takun fihi ayatun mubayyinah kanat batihatuhu tunbika bil khabari. Wa ma min ahadin idda'an nubuwata min al-kazabina illa waqad dhuharu 'alaihi min al-jahli wal kadhibi wal kufri wastihwadhi syayatini 'alaihi ma dhuharu liman lahu adna tamhizin fa inna rusula la buda an yukbirun nasa bi umurin wa ya'muruhum bi umurin wa la buda an yaf'ala umuran yubayyinu biha sidqahu wal kadhibu yadharu bi nafsi ma ya'muru bihi wa ma yukbiru anhu wa ma yaf'aluhu ma yubayyinu bihi kadhibahu min wujuhin kathiratin wasadiku bidu bal kullu shahsaini idda'aya amran ahaduma sadiqun wal akharu kadhib la budda an yadhara sidqu hadha wa kadhibu hadha walau ba'da muddatin id as-sidqu mustalzimun lil birri wal kadhibu mustalzimun lil fujuri kama fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum bal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal ujuri wa innal ujura yahdi ilan nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktuba hatta yuktaba anillahi kadzaban. Walihada qala ta'ala hal nabiukum ala man yatanazzalul syayatin tanazzalu ala kulli afakin azim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wa su'ara'u yattabi'uhumul ghabun alam taro annahum bi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun falquhanu wa nahuhum wa inkanu ahyanan yukbiruna bisya'in minal maghibati wa yakunu sidakon fa ma'ahu minal kadhibi wal kuduri ma yubayinu anan ladhi yukbiruna bi laysa'an malakin walaysu bi anbiya'in walihada lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibni Khoyatin khobatulaka khoba'an faqala huwa tuhu qala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksa falam ta'du qadraka yani innama anta kahin faqad qala lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini qadikun wa kadibun wa qala ara arshan 'alal ma'i wa dhalika huwa arshu syaitani wa bayyana anna su'ara'a yattabi'uhum al-ghabun wal ghabi alladhi yattabi'u hawahu wa shahwatahu wa in kana dhalika mudiran lahu fil 'aqibati. Nah. Wa ma min ahadin, tidak ada satu pun orang yang ngaku-ngaku jadi nabi dan dia adalah tukang bohong illa kecuali akan nampak pada dirinya kebodohan, kebohongan, kefujuran, kemaksiatan dan berkuasanya setan pada dirinya. Madhahara itu akan nampak jelas liman lahu adna tamyizin, bagi orang yang punya kemampuan tamyiz membedakan yang paling minimalis sekalipun. Adna, paling sedikit. Fa inna rasul, karena yang namanya rasul punya umat, tentu tidak boleh tidak dia akan kabarkan pada manusia berbagai hal. Dia perintahkan sejumlah perintah dan tidak boleh tidak dia harus melakukan sejumlah perkara. Yubayi yang menampakkan kejujurannya. Wal kadhib, sedangkan orang yang bohong ya sangat nampak binafsi pada apa yang dia perintahkan, apa yang dia kabarkan dan apa yang dia lakukan, mayubayin apa yang menjelaskan kebohongannya dari banyak sisi. Sedangkan orang yang jujur kebalikannya. Bahkan setiap dari dua orang yang mengaku-ngaku satu perkara, yang satu jujur, yang lain bohong, tidak boleh tidak akan nampak kejujuran orang itu dan kebohongan orang ini, walau ba'da muddatin, meskipun setelah beberapa waktu lamanya. Karena memang kejujuran itu akan membuahkan atau mengharuskan kebaikan, dan kebohongan itu membuahkan al-bujur, kejelekan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Hendaklah kalian jujur karena jujur mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga." Dan seorang yang terus-menerus jujur dan berupaya untuk jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hati waspada dengan bohong, karena bohong mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Dan seorang yang terus-menerus bohong dan berupaya untuk bohong, hatta yuktaba indal, itu mungkin salah cetak, kurang dal, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Oleh karena itu Allah katakan, maka aku beritahukan kepada kalian, kepada siapakah setan itu turun. Karena zalu, setan itu turun pada para dukun. Dan dukun itu kullu afakin azim, semua pembohong dan pendosa. Dia pasti bohong dan dia pasti melakukan kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Yulquna sam'a, setan menyampaikan apa yang dia dengar, yaitu dari obrolan para malaikat, dan mayoritas mereka adalah pembohong. Dan para penyair itu biasa diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tahu tidakkah engkau lihat bahasanya mereka di setiap lembah yahimun, kebingungan. Dan mereka, para penyair, sukanya mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Falkuhan, maka para dukun dan semacam itu, meskipun terkadang mereka mengkabarkan sesuatu hal yang gaib dan itu benar, namun bersama mereka kebohongan dan kejelekan, yang itu yubayin, yang itu menunjukkan bahasanya apa yang mereka kabarkan bukan dari malaikat. Dan bahasanya mereka bukanlah Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan pada Ibnu Suyan, aku telah simpan untukmu satu simpanan, tolong tebak. Maka Ibnu Suyan mengatakan duh. Maka Nabi mengatakan pada Ibnu Suyan, ikhsa, celaka engkau tidak bisa melampaui kemampuanmu. Artinya engkau hanya seorang dukun. Dan Ibnu Suyan pernah mengatakan pada Nabi, datang kepadaku orang yang jujur dan orang yang bohong. Yang bohong itu setan. Ibnu Sa'd juga mengatakan, aku melihat singgasana di atas air, dan yang dilihat adalah singgasana setan. Dan berkenaan dengan ayat As-Su'ara, maka Allah jelaskan bahasanya para penyair itu diikuti oleh ghawun. Dan al-ghawi adalah orang yang mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya dan syahwatnya. Wa in kana dzalika, meskipun itu ternyata membahayakannya, fil akibah, di ujungnya. Ini definisi al-ghawun, orang yang pokoknya senang-senang. Ya, terjemah bebasnya demikian, memperturutkan hawa nafsu dan keinginannya, yang penting senang-senang, meskipun itu bikin celaka di masa tua, celaka di kemudian hari, atau celaka di akhirat. Tentang duh, di catatan kaki, kauluhu ad-duh, itu maksudnya dukhon. Maka Ibnu Sayyid lam yahtati, tidaklah mengetahui ayat yang Nabi simpan, at-mara itu menyimpan. Illa lihadal lafzi an-naqis, kecuali satu kata yang tidak sempurna. Sebagaimana kebiasaan para dukun. Wa inna mayulki syaitan, karena setan itu menyampaikan kepada mereka para dukun sesuai dengan kadar apa yang bisa mereka curi dari ucapan para malaikat sebelum mereka dikejar oleh nyala api. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi, celaka engkau tidak bisa melampaui kadarmu. Artinya menjauhlah wahai kahinan, seorang dukun mutakharison yang hanya menebak-nebak. Nah, faman arfa'a rasulah wa sidqahu, siapa yang mengenal rasul kejujurannya, wafa'ahu kesetiaannya, kecocokan perkataannya dengan perbuatannya, maka dia tahu secara yakin kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair dan bukanlah dukun. Nah, wasna. Wa nasu yumizuna bin nasri wa fadhili wa in hadirati atabil mujadi sanati fi sinaati fi sinaati wa maqalati. Kama yudain al-ila hatta wa bisajata wa kitabata. Ilman nahwi matibi wabirigalika wanubuwatu mustabiratun ala ulumin wa akmalin lagu dan ayat tasifa jelasudi ayat kita tersuruh bila wahya asraful ulumi wa asraful amali taqaifa yastabihu sadiku fiha bilkadibi warai ba'alna menhaqiqina ala an anna khabar al-wahidi wa isnaini wa salatati qad yaqtarinu bihi min al-qura'ini ma yaksuru ma'ahu al-ilmu al-ilmu daruri kama ya'riku rajulu ila rajuli wa umbahu wa dubdahu wa farhahu wa hajnahu wa gairu dalika bima fi nafsihi umurin hasaru ala wahidi wa la yumkinu takbiru anha anqala ta'ala walau nasya'u la arwinakahum wala arwaktahum bisimahum suna qala wala tarifanahum kiri lahmi wa qawli wa padaqila ma'asaru ahadun sarirfan illa ma'asaru ahadun sarirfan illa adharah Allah ala sabhadin wa sabhadin wa fal tati disanihi wa fal tati disanihi Faidakal nasidukul mukbiru mukbiri Faidakal nasidukul mukbiri wakadibihi wakadibuhu wakadibuhu diulamu bima yaktaru minal koro ini Faifa bida wal mudahi anahu rasulullahi Faifa yakhfa sidukul hada min kadbihi Wakaifala yatamayyazu sadiqu fi dalika minal kadibi Biwajuhi minal adilati. Nah, maka manusia bisa membedakan mana orang yang jujur dan bohong dengan berbagai macam cara. Hatta sampai-sampai fil mudai, orang yang mengklaim ahli sinaat kalau punya sejumlah skill. Ini sejumlah skill bohong-bohongan atau mengklaim makalah, perkataan atau bahasa kita tulisan, artikel. Kamannya dari semacam orang yang mengaku-ngaku kalau dia petani. Itu bisa ada banyak cara untuk mengetahui dia petani gadungan ataukah bukan. Orang yang mengaku-ngaku kalau dia bisa menenun kain, itu banyak cara untuk membuktikan dia itu jujur ataukah bohong. Demikian juga orang yang mengaku-ngaku dia seorang penulis, terdapat banyak cara untuk membuktikan ini, apakah dia plagiat ataukah bukan. Demikian juga orang yang mengaku-ngaku kalau dia punya ilmu nahwu, kedokteran, ilmu fikih dan yang lainnya. Dan kenabian itu memuat sejumlah ilmu dan amal yang seorang rasul tidak boleh tidak harus bersifat dengannya. Dan itu adalah ilmu yang paling mulia dan amal yang paling mulia. Maka bagaimanakah mungkin rancu, manakah orang yang jujur dengan orang yang bohong. Wala raiba, dan tidaklah dilakukan sesungguhnya ya, para ulama muhakkik ala berpendapat bahasanya berita yang disampaikan satu orang atau dua orang atau tiga orang terkadang melekat padanya menalkohai sejumlah indikator yahsulu ma'ahu, yang terwujud dengan indikator tersebut ilmu yang bersifat aksiomatis benar dan ataukah bohongnya. Sebagaimana seorang itu bisa mengetahui orang lain ini rito, senang, cinta, benci, gembira, sedih atau yang lain yang itu ada di dalam hatinya dengan sejumlah hal yang nampak pada wajahnya. atau tahu ini marah ataukah ini sedih, pakai wajah. Sebagaimana qad la yumkinu at-ta'biru anha. Ya, terkadang tidak bisa diungkapkan. Wajah seperti apa sih wajahnya orang marah? Itu boleh jadi enggak bisa diungkapkan. Wajah seperti apa sih wajahnya orang yang sedih? Boleh jadi kita enggak bisa ngomong. Ya wajah kayak gitulah gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya kami berkehendak, kami akan nampakkan mereka orang-orang munafik kepadamu, sehingga engkau akan mengetahui mereka dengan ciri mereka. Di ayat yang lain Allah katakan, atau di ayat selanjutnya Allah katakan, sungguh mereka, sungguh engkau bisa mengetahui, mengidentifikasi orang munafik finnahnil kaul, dengan omongan-omongan yang keceplosan. Nil kaul, maka orang itu sudah menjadi sunatullah. Orang bohong itu lupa dengan kebohongannya, gak apa, sudah sunatullah. Kemarin dia ngomong apa itu lupa. Sehingga orang bohong itu pasti kontradiktif. Ini karena telah menjadi sunatullah, orang bohong itu lupa kemarin itu dia ngasih bohongnya apa saja itu dia itu lupa. Jadi besok tidak ngobrol lagi perkara yang sama, nanti jawabannya selincuh. Nanti omongannya tidak sama. Demikian juga orang itu dari kontradiktif orang tahu ini bohong. Demikian juga kalau kemudian mau mengetahui seorang itu bohong atau tidak, banyak ngobrol sama dia. Nanti kemudian dia keceplosan. Dari keceplosan kita sudah tahu kalau mana yang sesungguhnya yang benar. Kalau pas dia enggak keceplosan, dia bisa mengatur dirinya. Mau otaknya itu enggak bisa terus menerus begitu. Nanti ada dia keceplosan lah lil kaul. Nah itu ketahuan gelang aslinya. Ngobrol panjang, ngalor ngidul gitu. Terus habis itu balik ke titik awal. Keceplosan. Ada ungkapan, tidaklah seseorang itu menyembunyikan sarirotan, sesuatu yang dia sembunyikan dalam hatinya, ila kecuali Allah akan nampakkan melalui sofahati wajihi, roman mukanya. Wafal tatat ilisanihi, dan keceplosan lidahnya. Dan kalau orang Jawa keceplosan lidahnya itu diguyonnya. Dia guyon, guyonnya sok lepas, terus keceplosan. Nah yang itu yang asli. Itu yang asli. Kalau pas serius, kalau pas serius dia karang-karang. Pas guyon, nah itu aslinya. Ungkapan ini dinisbatkan oleh Ibnu Katsir di catatan kaki sebagai ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana di tafsir surat Muhammad. Akan tapi dikatakan Abu Dawud di kitabnya Zuhud. Bahasanya Utsman bin Affan mengatakan, tidaklah seorang itu menyembunyikan pisar roti sesuatu yang disembunyikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya ridha. Allah akan memakaikan badannya kain, yang dengan itu kita tahu apa yang dia sembunyikan. Jika yang dia sembunyikan itu baik, maka Allah akan berikan badannya kain yang baik. Jika yang dia sembunyikan adalah kejelekan, maka yang akan dia, maka Allah akan berikan badannya ridha yang jelek. Dan di sananya terdapat Ziyad Maula Bani Makhzum Ibnu Jauzi di At-Tuhafah mengatakan, Yahya Ibn Ma'in mengatakan, la syai'a, dia bukanlah apa-apa. Namun ungkapan ini memiliki sejumlah riwayat penguat sehingga bisa naik ke derajat hasan insyaAllah ta'ala. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Ahmad dalam Zuhud serta Abu Dawud dalam Zuhud. Dan diatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Utsman. Utsman mengatakan, siapa yang punya rahasia, baik rahasia itu malihah yang indah, yang bagus ataukah yang jelek, maka Allah akan nampakkan apa yang dia sembunyikan itu ridaan, Allah akan nampakkan pakaian yang dengannya dia dikenal. Namun riwayat ini ada padanya Hafiz ibn Sulaiman wa al-Qari, Hafiz ibn Sulaiman al-Qari, dan dia matrukul hadis bagaimana di Takribut Tahdib. Faidha kana sidqul mukhbir, maka jika jujurnya dan benarnya pembawa berita atau kabongnya itu bisa diketahui dengan apa yang melekat padanya berupa sejumlah indikator, maka bagaimanakah mungkin yadda'i ada seorang maka bagaimanakah dengan klaim seorang yang mengklaim kalau dia adalah utusan Allah. Kaifa yakhfa, bagaimanakah tidak diketahui jujurnya orang ini ataukah bohongnya orang ini. Kaifa, dan bagaimanakah layak tamayyaz, tidak bisa dibedakan orang yang jujur dalam hal ini dan manakah orang yang bohong. Biwujuhin al-adillah, dengan sejumlah alasan-alasan. Walihada, oleh karena itu tatkala Khadijah radhiallahu anha ta'lamu, tahu dan yakin dari Nabi SAW kalau dia adalah seorang as-sadiq, seorang yang jujur dan seorang yang baik, maka Khadijah berkata kepada suaminya tatkala wahyu datang kepada suaminya dan Nabi mengatakan saya khawatir aku binasa, maka Khadijah mengatakan sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau adalah orang yang secara tulus menyambung kekerabatan, bertutur kata yang benar, menanggung kesusahan orang yang susah, memberikan jamuan untuk tamu yang menginap, dan melakukan bekerja untuk orang yang miskin, dan membantu ala nawaibil haqqi, berbagai macam problem kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ada sawah atau penjelasan kata-kata tahmilu al-qalla, engkau memikul as-qala, berat. Apa itu yang dimaksud berat? Menafkahi orang yang lemah, anak yatim, keluarga dan yang lain. Takri ad-daifa, artinya berbuat baik kepada tamu. Bekerja al-mahdum untuk orang miskin, artinya yang kau berikan pada orang lain malan harta, la yajidunahu, yang mereka tidak miliki, inda ghairika, pada selain dirimu. Tu'inu ala nawaib na'ibah, maknanya hadisah peristiwa. Digandengkan dengan kata-kata al-haq, li'ana na'ibah karena peristiwa, fatakuna, boleh jadi dalam kebaikan dan boleh jadi dalam kejelekan. Fahuwa lam yakhaf, maka Nabi, ya, punya Nabi buat dia. Lam yakhaf min ta'amudil kadhibi. Tidaklah takut karena sengaja bohong. Fa ya'lamu, karena Nabi itu tahu pada dirinya. Mengenal dirinya, bahasanya dia tidak pernah bohong. Dan kenapa Nabi takut? Wa inna makhafa, hanyalah dia takut ayakuna, akan ada qad aradallahu aridun aridu su'in, akan menghadapi satu hal yang jelek. Wa huwa al-maqamu tsani, dan itu adalah hal yang kedua. Maka Khadijah menyebutkan ma yanfi, atau kemungkinan yang kedua. Maka Khadijah kemudian meniadakan hal ini. Wawa, apa yang meniadakan hal ini? Wawa makana majbulan alaih, sesuatu yang telah menjadi karakter Nabi. Majbulan, majbulan itu telah menjadi tabiat dan karakter. Karena karakter Nabi itu memiliki akhlak mulia, pemahasanul syaib, dan perilaku yang bagus. Dan telah diketahui min sunatillah, bahasanya sunatullah, anna man jabalahu alal akhlaqil mahmudah, bahasanya siapa yang memiliki karakter berupa akhlak terpuji dan Allah bersihkan dia dari akhlak yang tercela, fa innahu la yukhzihi, maka Allah tidak akan pernah menghinakannya. Nah, coba. Maka tadi kepala Najasyi lama istakhbarahum kama yukhbiru bihi wa yastaqra'ahum al-Qur'ana fa qara'u 'alaihi inna hadha walladhi ja'a bihi Musa 'alaihi salam la yakhruju min mishkatin wahidatin. Maka dalika Waraqah ibn Nawfal lama akhbarahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'ahu wa kana Waraqah qad tanassara wa kana yaktubu al-Injil bil Arabiyyah. Faqalat lahu Khadijah ayu anni isma min ibn Afrika fa akhbarahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'a faqala hadha huwa namusu alladhi kana ya'ti Musa. Nah, demikian juga Najasyi tatkala meminta, tatkala bertanya kepada para sahabat tentang apa yang dikabarkan oleh sang Nabi dan meminta dibacakan Al-Quran, lantas sahabat membacakan Al-Quran kepada Najasyi, maka Najasyi mengatakan, sesungguhnya ini demi Allah dat yang ja'abihi inna hadza sunnya wahyu ini dan wahyu yang dibawa oleh Musa sungguh keluar dari sumber yang sama. Riwayat ini derajatnya hasan, dari Imam Ahmad, dari musnadnya Ummu Salamah. Demikian juga Waraqah bin Nawfal tatkala Nabi telah mengkabarkan pada Waraqah apa yang dilihat, dan Waraqah ini kota Nasara, telah beragama Nasrani dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Lantas Khadijah bertanya atau berkata pada Waraqah, wahai pamanku, dengarkanlah anak saudaramu ini apa yang dia ceritakan. Lantas Nabi mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah apa yang dilihat. Lantas Waraqah mengatakan, hadza huwa namus, itulah namus yang dulu pernah mendatangi Musa. Catatan kaki kita ke anak saudaramu di sini bukan sungguhan kalau Nabi itu anak saudaranya atau sepupunya Waraqah. Ini adalah alasabili taukir, satu kalimat yang bentuknya adalah taukir penghormatan. Namus Tibi mengatakan yang dimaksud namus dengan Jibril. Sedangkan kata ahli bahasa, namus adalah pembawa rahasia yang baik-baik, kebalikan dari jasus, pembawa rahasia yang jelek. Saya bacakan. Bahkan tadi kademikan juga Hirqal Raja Romawi, karena Nabi SAW berkirim surat kepada Raja Romawi mengajaknya untuk masuk Islam. Ini menunjukkan pentingnya perubahan dari atas, perubahan dari pemimpin. Karena itu Nabi kirim surat kepada para raja. Maka perubahan dari atas itu satu hal yang penting, dan realita menunjukkan faedahnya dan manfaatnya. Meskipun tidak diingkari perubahan yang mendasar, yang mendasar adalah perubahan dari bawah. Namun ketika kita katakan bahasanya perubahan yang mendasar itu dari bawah, bukan kemudian tutup mata manfaat seandainya pemimpin itu berubah. Seandainya perubahan pemimpin itu tidak manfaat, ya, Nabi tidak akan kirim surat kepada raja-raja. Nah, apa tujuan dari pengiriman surat pada raja-raja? Ubah dari atas. Maka sebagian orang ketika telah memegangi bahasanya perubahan itu yang penting atau yang mendasar adalah dari bawah, sebagian orang kemudian seakan-akan meniadakan manfaat perubahan dari atas. Maka kita katakan jika betul-betul tidak ada manfaatnya, maka coba apa maksud Nabi ngirim surat kepada para raja-raja, Raja Umawi, Raja Persia, Raja Mesir dan seterusnya. Ya, tolaba mangkana, maka Hirqal kemudian tolaba meminta orang Arab yang ada di Umawi. Dan ketika itu Abu Sufyan qadima tiba fi Taifatin bersama sekelompok dari orang Quraisy karena keperluan perdagangan ke negeri Syam. Kemudian Hirqal bertanya kepada mereka orang Arab ini, yaitu Abu Sufyan dan kawan-kawan, tentang sifatnya Nabi. Maka Hirqal bertanya kepada Abu Sufyan, dan Hirqal kemudian memerintahkan yang lain untuk jika Abu Sufyan bohong, supaya mereka mendustakannya. Maka jadilah mereka dengan diamnya orang-orang rombongan yang lain berarti menyetujui Abu Sufyan fil ikhbar dalam apa yang dia kabarkan. Jadi Hirqal itu cerdas. Ini rombongan Abu Sufyan itu ditata sama Hirqal. Abu Sufyan berdiri di depan sendirian. Berdiri di depan sendirian. Kemudian yang lain suruh duduk di belakangnya. Dan Abu Sufyan dan Hirqal mengatakan, ini kalau orang ini bohong, kalian tugasnya isyarat. Isyarat di belakang. Isyarat di belakang. Itu bohong. Gitu. Susunan majelisnya ketika itu. Dan karena Abu Sufyan ini berdiri di depan seorang raja, tidak mungkin dia noleh. Apalagi noleh ke belakang. Tidak sopan itu. Tidak mungkin dia noleh. Samping aja tidak mungkin. Apalagi ke belakang. Dan dia tidak tahu siapakah yang menilainya. Dan ternyata dalam majelis tersebut semua mereka diam. Tidak ada yang sisa. Tidak ada. Berarti mereka sepakat dengan keterangan dari Abu Sufyan. Sa'alahu, maka Hirqal bertanya kepada mereka, kepada Abu Sufyan, apakah di antara nabinya ada yang jadi raja? Abu Sufyan ini dikatakan qalu karena Abu Sufyan disetujui oleh orang yang belakangnya. Maka faqalu, mereka mengatakan, yang mengomong itu Abu Sufyan namun yang lain dia. Tidak ada. Kemudian Hirqal bertanya, hal qala hadzal qaula, apakah berkata dengan perkataan ini, yaitu ngaku-ngaku jadi nabi, ada seorang sebelum dia? Maka mereka mengatakan tidak ada. Hirqal bertanya, apakah dia punya nasab yang mulia di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakan iya. Hirqal bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya bohong sebelum dia berkata dengan perkataan ini, yaitu ngaku-ngaku jadi nabi? Mereka mengatakan tidak. Majarabna alaihi kadhiba. Kami tidak pernah menjumpai dia bohong. Dan Hirqal bertanya, apakah yang mengikutinya manusia-manusia yang lemah ataukah manusia-manusia yang mulia? Maka mereka menyebutkan bahasanya orang-orang yang lemahlah yang mengikutinya. Kemudian Hirqal bertanya, apakah pengikutnya itu semakin bertambah ataukah malah berkurang? Maka mereka, Abu Sufyan dan kawan-kawan, menyebutkan kalau pengikutnya semakin bertambah. Kemudian Hirqal bertanya, apakah ada satu dari mereka yang kembali dari agamanya karena marah dengan agamanya setelah dia masuk ke dalam agamanya? Jawabannya tidak ada. Kemudian Hirqal bertanya, apakah kalian pernah berperang dengannya? Mereka katakan iya. Hirqal bertanya, anil harbi, tentang peperangan antara mereka dengan sang nabi. Mereka mengatakan, yudalu alaina marotan wa nudalu alaihi marotan. Kami, dia menang atas kami satu kali dan kami menang atas dia di kali yang lain. Kemudian Hirqal bertanya, apakah dia pernah melanggar perjanjian? Fadakaru, maka mereka sampaikan bahasanya nabi, sang nabi tersebut tidak pernah melanggar perjanjian. Hirqal bertanya, apa sih inti dari apa yang diperintahkan oleh orang tersebut? Maka lihat, ini persepsi orang kafir. Abu Sufyan ketika itu kafir. Persepsi orang kafir tentang intisari dakwah nabi. apa persepsi orang kafir tentang intisar dakwah Nabi? Ya'muruna, yang dia perintahkan adalah supaya kamu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Melarang kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Apa ini? Tauhid. Dan memerintahkan kami untuk sholat. Apa ini? Tauhid. Kemudian lihat, memerintahkan kami untuk jujur, wal'afaf, menjaga kehormatan, tidak berzina, untuk menjalin hubungan kekerabatan. Apa ini? Akhlak mulia. Maka kesimpulan, kesimpulan tentang dakwah Nabi, kesimpulan dakwah Nabi dalam persepsi orang-orang kafir ketika itu, dalam persepsi orang kafir ketika itu ada dua: tauhid dan akhlak mulia. Tauhid dan akhlak mulia itu yang ditangkap oleh orang-orang kafir dari, dan disimpulkan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya menyimpulkan Muhammad itu ngajak pada tauhid, tidak hanya berhenti di situ, namun Muhammad itu ngajak pada tauhid dan akhlak mulia. Mereka juga tidak kemudian hanya menyimpulkan dia cuma ngajak akhlak mulia tanpa tauhid, namun dua-duanya satu paket. Namun dua-duanya satu paket. Maka kesan dakwah itu benar kalau dua ini, dua hal ini telah jadi kesan. Maka itu berarti jalannya dakwah itu benar. Masyarakat dalam hal ini kalangan di luar pengajian, gitu. Cuma bebasnya itu punya kesan. Mereka itu, oh, akidahnya kencang, namun akhlaknya baik. Namun akhlaknya baik. Kalau itulah kesan yang ditangkap oleh orang-orang di luar orang di luar pengajian, nah itu berarti jalannya pengajian itu benar. Jalannya telah menempuh jalannya Nabi. Jalannya telah menempuh jalannya Nabi. Namun kalau kesan pihak eksternal, oh iya, dia kalau masalah tadi kencang. Tapi kalau masalah utang, masalah apa ya, itu syarat itu. Kalau kemudian masalah ini, tidak kawan itu, omongannya kotor dan sebagainya, maka jalan dakwah tidak benar. Jalan dakwah itu tidak benar. Perlu ada yang dikoreksi. Ada salah asuhan. Ini ada salah asuhan, salah pembinaan. Ya, karena kesan, karena simpulan dakwah Nabi yang menurut pihak eksternal. Simpulan dakwah Nabi, ajaran Nabi menurut omongan pihak eksternal itu dua: tauhid dan akhlak mulia. Wahadi aksar min asri masail, dan apa yang ditanyakan oleh Hirkon ini lebih dari 10 pertanyaan. Sumabayana, kemudian Hirkon menjelaskan pada mereka ma fi hadil masail min adillah, dalil-dalil kenabian dibalik 10 pertanyaan ini. Hirkal mengatakan, aku tanyakan kepada kalian, apakah di antara bapaknya Muhammad itu ada seorang raja? Kalian katakan tidak. Aku katakan, seandainya di antara nenek moyangnya ada jadi raja, niscaya aku akan komentar, dia adalah seorang yang menuntut kerajaan nenek moyangnya. Aku tanyakan kepada kalian, apakah dia ada ahadun seseorang yang berkata dengan perkataan ini, yaitu mengaku-ngaku jadi nabi sebelum dia? Kalian katakan tidak. Kuntu, aku katakan, seandainya qala hadzal qaula, ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, ahadun seseorang sebelum dia, di saya aku akan katakan ini adalah orang yang ittama, ikut-ikutan, biqaulin, ucapan yang pernah dikatakan sebelumnya. Ini cuma orang ikut-ikutan, ini peniru saja. Aku tanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah menuduhnya bilkadibi untuk bohong sebelum dia mengaku-ngaku jadi nabi? Untung kalian katakan tidak. Maka aku katakan, qad alimtu annahu lam yakun liyad'a al-kadiba al-nasi, sungguh aku telah yakin, lam yakun tidaklah mungkin dia layada'u, dia tinggalkan bohong kepada manusia, kemudian dia pergi bohong atas nama Allah. Kutanyakan kepada kalian, apakah orang-orang yang lemah yang mengikutinya ataukah orang-orang yang mulia? Kalian katakan orang-orang yang lemah, dan mereka orang-orang lemah itulah pengikut para rasul, yaitu maksudnya pengikut para rasul di awal dakwah mereka. Orang-orang mulia itu jadi pengikut di akhir-akhir. Orang-orang keren, orang-orang punya kedudukan itu jadi pengikut di periode-periode akhir dakwah para nabi. Tsumma kemudian aku tanyakan kepada kalian, apakah pengikutnya bertambah ataukah berkurang? Kalian katakan bahkan bertambah. Demikianlah iman ketika dia telah sempurna. Aku tanyakan kepada kalian, apakah ada satu orang yang murtad dari mereka dari agamanya karena marah dengan agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Kalian katakan tidak. Demikianlah iman jika khalatat basyasatuhu al-quluba, jika kedalaman iman itu telah bercampur dengan hati, maka tidak akan ada seorang pun yang marah dengan keimanannya. Wahadan min a'zami alamat istiqti wal haqi, maka ini adalah di antara tanda-tanda kejujuran dan kebenaran. Karena yang namanya kebohongan dan kebatilan tidak boleh tidak akan tersingkap fi akhir amri, di ujung akhirnya. Akhirnya yarju anhu ashabuhu, murtad kembali, murtadlah para pengikutnya. Uyamtani anhu malam yadkhul fihi, dan menolak orang yang belum masuk ke dalamnya, yang tadi anhu akan menolaknya. Karena apa? Wal kadhibu la yaruju illa qalila, karena kebohongan itu tidak akan laris kecuali sebentar saja. Thumma yang kasyif, kemudian akan terbongkar. Kemudian kutanyakan kepada kalian, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Kalian katakan dua lun, itu bergantian, kadang menang kadang kalah. Kadzalika demikianlah para rasul, tubuh telah mendapatkan cobaan, namun ujung yang baik bagi mereka. Kutanyakan kepada kalian, apakah dia pernah melanggar perjanjian? Kalian katakan tidak. Demikianlah para rasul, tidak ada yang melanggar perjanjian. Nah, monggo Pak. Coba, Pak, coba. Siapa? Oh, sudah. Oh, lama kala annahu min ilmihi bi'adat rusuli wa sunnatillahi fihim annahu taratan yakfuruhum wa taratan yabtadihim wa annahum la yanzurun alima annaha anna hadhihi alamatun rusul anna hadhihi alamatun rusul wa anna sunnatullahi fil anbiya'i wal mu'minina an yabtadiyahum bis-sarai wal dharai liyanalu darajata syukri wal sabri كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يكن الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Allah Ta'ala qad bayyana fil Qur'an ma fi idalatil adawi 'alaihim yawm Uhud min al hikmah. Wa lam makana 'indahu min 'ilmihi, dan hirqal tatkala dia memiliki pengetahuan bi adati rusul, tentang kebiasaan para rasul dan sunnah Allah tentang para rasul. Annahu tawatan, bahasanya para rasul terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, dan terkadang Allah menguji mereka, namun mereka itu tidak pernah melanggar perjanjian. Alimah makahir kal mengetahui, bahasanya adalah tanda-tanda para rasul, dan bahasanya sunnatullah pada para nabi dan orang-orang yang beriman, Allah akan menguji mereka dengan kesenangan dan kesusahan supaya mereka mendapatkan derajatnya orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yaitu sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah Allah menetapkan bagi orang yang beriman satu keputusan kecuali itulah yang lebih baik bagi orang yang beriman, dan itu tidaklah walaysa dzalika li ahadin, dan itu tidaklah terjadi pada seseorang kecuali untuk orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itulah yang lebih baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, maka itulah yang baik baginya. Mohon kata muhakkik, redaksinya tidak demikian. Namun redaksinya ajab alai amal mu'min, sungguh mengherankan sifat orang yang beriman. Semua perkaranya atau keadaannya seluruhnya adalah baik. Dan itu tidaklah ada pada seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itulah yang lebih baik baginya. Jika dia mendapatkan dorong, kesusahan, dia bersabar, itulah yang lebih baik baginya. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang idalah, catatan kaki, idalah kemenangan. Menangnya musuh atas para rasul pada saat hari Uhud, perang Uhud. Menengal hikmah, apa hikmahnya? Allah Ta'ala mengatakan, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa hina, tidak pula janganlah kalian merasa sedih, kalianlah yang paling tinggi, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, alif lam mim ahasiban nas, apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Dan ila ghair dzalika minal ayat wal ahadits, dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang lain yang menunjukkan sunatullah pada makhluknya dan hikmahnya yang itu mencengangkan akal. Qal, kembali Hirqal mengatakan, ku tanyakan kepada kalian tentang apa yang dia perintahkan, maka kalian sebutkan bahasanya dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dan tidak menyentuhkan Allah dengan segala sesuatu, memerintahkan kalian untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan, dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Meskipun tentu kerabatnya berarti orang-orang kafir, karena kaum muslimin minoritas ketika itu. Kerabatnya siapa? Ya, tentu orang kafir. Meskipun orang kafir, Nabi perintahkan untuk tetap menjalin hubungan baik. Wa in hakum, dan dia melarang kalian dari apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Kata Hirqal, wa hadhihi sifatun nabiyyin, inilah kriteria seorang nabi. Qad kuntu a'lamu, sungguh aku tahu bahasanya akan ada seorang nabi yang akan diutus, namun aku tidak mengira kalau nabi tersebut minkum, dari kalian orang Arab. Dan juga aku berkeinginan aku itu bisa sampai ketemu dengan nabi tersebut. Seandainya bukan karena kerajaan yang aku miliki, niscaya aku akan pergi menemuinya. Wa iyyakun mataqul haqqan wa Abu Sufyan, jika apa yang kau katakan itu benar, maka dia sang nabi itu akan menguasai tempat dua telapak kakiku ini. Bahkan mukhatab yang diajak bicara dengan kalimatnya adalah Abu Sufyan ibn Harb, dan Abu Sufyan ketika itu masih kafir, masih tergolong orang yang sangat membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Harb mengatakan, aku katakan pada kawan-kawanku ketika kami keluar dari istana, laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Laqad amira, amira itu artinya catatan kaki, aduma besar, sungguh telah gawat perkaranya Ibnu Abi Kabsyah. Yaknuna, yang mereka maksudkan dengan Ibnu Abi Kabsyah adalah sang nabi. Dan menjadi kebiasaan orang Arab, kita takasat, jika intakasat, jika mau melecehkan, nasabat ila jaddin ghamidin, maka akan dia nisbatkan kepada kakek yang tidak dikenal. Setelah itu para ulama berselisih pendapat siapa itu Ibnu Abi Kabsyah. Fakila, ada yang mengatakan salah satu kakeknya dari jalur ibunya, ada yang mengatakan dari jalur bapaknya Nabi, ada yang mengatakan itu adalah bapaknya dari persusuan, yang namanya sih adalah Al-Haris ibn Abdul Uzza. Yang Al-Haris ini punya anak perempuan namanya Kabsyah, lantas dia memiliki kunyah dengannya. Dan ada pendapat-pendapat yang lain tentang siapa itu Abi Kabsyah. Innau layakzumuhu, sungguh menganggap besar, atau layu'adzimahu, sungguh menganggap gawat, Muhammad dianggap gawat oleh Raja Bani Asfar. Bani Asfar maknanya Romawi. Wa maziltu, dan terus menerus aku yakin bahasanya perkara sang nabi ini akan menang, sampai Allah masukkan Islam kepada diriku dalam keadaan sebenarnya aku kurang suka. Mimma yang bagi ayub roba anama yang sunuk yang kalbi bimajmoi umurin watla yastakilu ba'dubadhi balma yang suruh insani min syaba'in wa rayin wa syukrin wa faruhin wa gumin wa umurun mustami'atun layasulu biba'diha lakin biba'diha qad yasulu ba'dul amri wa kadhalikal al-ilmu fi khabari khabarin minal akhbari fa inna khabarul wahdi yasulu lil qalbi na'un na'un dhonin rumal amru yukawihi illa an yantahiya ila ilmi hatta yatazayatu wa yaqwa wa kadzalika al-adillatu 'ala as-sidqi wal kadzibi wa nahwi dzalika wa aidan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala fil 'alami al-athara ad-dallata 'ala ma fa'alahu bi anbiya'ihi wal mu'minina min al-karamati wa ma fa'alahu bi mukadzibihim min al-qubati ka sufuti Taufani wa ikroki Fir'auna wa junudihi walamma dhakara subhanahu qasasal anbiya'i nabiyan ba'da nabiyin fi surati syu'ara'i kafisati Musa wa Ibrahim wa Nuh wa Nuhin wa man ba'dahu wa kulu fi akhiri kulli qisatin inna fi dhalika la ayah wa makana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, wamimah yang berayok, satu hal yang patut untuk diketahui, anamaya sulu, apa yang terjadi dalam hati bi majemohi umurin, dengan akumulasi sesuatu, dengan akumulasi sesuatu, kotla yastakilu ba'duhu ba'duha bihi, maka sebagian dari perkara tersebut tidak bisa independen menghasilkan apa yang dihasilkan oleh akumulasi. Bal mayasulul insan min sab'in wa ghayin, bahkan apa yang terjadi pada seseorang yang namanya kenyang itu akumulasi. Itu hasil akumulasi. Rai hilang dahaga itu hasil akumulasi. Farahin wa syukrin, kemudian terima kasih, demikian juga gembira itu hasil akumulasi. Gham kalau itu hasil akumulasi. Fa umuran mustami'atun, itu semua hal-hal tadi adalah umuran mustami'atun, hasil akumulasi. Layah suruh bibatia, yang tidak akan terwujud hal-hal itu kalau pakai sebagian. Kenyang itu hasil akumulasi sejumlah makanan, sekian suap makanan, cuma satu suap saja terwujudlah kenyang? Tidak, karena belum akumulasi. Walakin biba'diha, kan tapi dengan sebagian perkara di atas terwujudlah sebagian perkara. Ya, kalau cuma beberapa suap, ya tidak terwujud kenyang. Ya, namun baru setengah kenyang atau seperempat kenyang. Maka demikian juga pengetahuan atau yakin dengan satu berita. Fa inna khabara wahid, maka berita satu orang. Lil qalbi, hati satu. Kemudian berita ketiganya, illa ayantahiya ilal ini, sampai akhirnya berujung pada yakin. Hatta sampai yakin pun yatazayyad, itu bertambah wayaqwa dan kuat ketika faktor-faktornya semakin bertambah. Demikian juga bukti jujur dan bohongnya seseorang dan semacam itu. Wa aidan, demikian juga maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di alam ini bekas yang menunjukkan apa yang Allah lakukan pada para nabi dan orang-orang yang beriman, berupa pemuliaan. Dan apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang mendustakan para nabi berupa hukuman. Semacam kita ketahui, subut validnya ada banjir bandang di masa Nabi Nuh. Kita ketahui validnya tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya. Dan tatkala Allah menyebutkan kisah para nabi, nabi per nabi, di surat Syu'ara, semacam kisah Musa, Ibrahim, Nuh, dan Nabi setelahnya, Allah berfirman di akhir setiap kisah, sesungguhnya dalam hal itu terdapat ayat namun mayoritas mereka tidak mengimaninya. Pada sungguh Rabbmu adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Lebih jumlah kesimpulannya. Fal ilmu bi anna kana fil ardi man yaqulu, maka pengetahuan bahasanya di muka bumi ada orang yang mengatakan dan mengaku-ngaku kalau dia adalah utusan Allah, dan sesungguhnya orang sejumlah orang mengikutinya dan sejumlah orang menyelisihinya, dan Allah itu menolong para rasul dan orang-orang yang beriman, dan Allah jadikan akibat yang baik untuk mereka, dan Allah hukum para musuh-musuhnya. Maka pengetahuan ini min adharil ulum, pengetahuan yang sangat-sangat jelas, ya pengetahuan yang mutawatir, ajlaha yang paling jelas. Waqad naqala akhbara hadhil umuri, atau wa naqlu akhbari hadhil umuri, nukilan berita perkara-perkara ini lebih jelas dan lebih jelas min naqli akhbari man madha min al-umami, daripada nukilan berita bangsa-bangsa yang terdahulu berupa raja-raja Persia dan para pakar pengobatan semacam Pekrot, Cilinus, Patliminus, Sokrates, kemudian Aflaton, Plato, wa Aristo, Aristoteles, dan para pengikutnya. Maka lebih jelas berita para nabi daripada beritanya Sokrates. Kalau ini apa sebelum Sokrates itu? Patlumius, apa? Bahasa Latinnya? Patlumius, Mungkin Patlumius. Nah, wa nanu al-yawma, dan kita hari ini kita alimna, jika kita mengetahui secara mutawatir keadaan para nabi dan para wali Allah dan musuh-musuh mereka, alimna yakinan, kita tahu secara yakin bahasanya mereka itu jujur di atas kebenaran, min wujuhin muta'addidatin, dari banyak sisi. Di antaranya, pertama, para rasul itu mengkabarkan sejumlah umat bima sayakunu, dengan apa yang akan terjadi, berupa menangnya mereka dan kalahnya mereka, dan baqa'il akibati, dan awetnya dan tersisanya ya, akibat yang baik lahum bagi mereka. Nah, aku hasil. Min nasrihim. Wahilaki aduwihim ida orokal wajhi alladhi asul alaihim. Agar ke Fir'auna, agar ke Qawminuhin, agar ke Adi Abu Alihin. Turiha sibak Qawusuli. Aminha, anna man araka ma'ajat bihi al-usulu minat syara'i'i, watafasili ahwalihi, watafasili ahwaliha, tabayana, lahu annahum a'lamul falki. Wa annahu la yaksulu mislah dalika min kadabin, min kadabin zahirin. Wa anna fiha ja'u bihi minal masyarihati warahmati wal huda wal khairi wal wadalatil khalqi ala ma yanfa'uhum wa man amma yaduruhum ma yubayinu annahu la yasduru illa an rahimin barin yaqsidu ghayat al khairi wal manfaati lil khalqi wal dikri dalaili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al mujizati habis wabastiha mawadi akhari mawadi'un akharu wabastiha mawadi'un akharu faqad afradaha annasu bimusannafati kalbayhaqi wabairihi. Nah, kemudian bukti yang kedua adalah ma'ahdas, apa yang Allah lakukan pada mereka berupa memberikan kemenangan pada Rasul dan membinasakan para musuh mereka. Idza urfa al-wajhu alladhi hasala alayhi. Atau idan itu ya. Idan urifa, jika demikian urifa diketahui penjelasan alladhi hasala alayhi, yang terjadi pada mereka. Semacam ditenggelamkannya Fir'aun, ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh, dan yang lain-lain dari keadaan para musuh para nabi. Maka jika diketahui, Berarti tadi ilah, jawabnya di sini. Jika diketahui wajah alasan kenapa mereka mengalami demikian, kenapa Fir'aun ditenggelamkan dan seterusnya, urifa, maka diketahui sidqu rusuli, benarnya para rasul. Bukti yang ketiga tentang kebenaran para rasul. Siapa yang mengetahui ajaran para rasul berupa aturan-aturan dan rincian keadaan mereka, tabayyana, maka akan jelaslah baginya bahwa para rasul adalah manusia yang paling berilmu. Wa anna la yasulu bahasanya, tidak akan terjadi semisal hal itu, tidak akan terjadi pada seorang yang sangat pembohong dan bodoh. Dan sebenarnya ajaran yang mereka bawa itu mengandung maslahat, mengandung rahmat, petunjuk, kebaikan, dan memberikan informasi kepada manusia apa yang manfaat bagi mereka, menghalangi manusia dari hal-hal yang membahayakan mereka. Maka realita ini semua yubayin menjelaskan bahasanya layastu, tidaklah mungkin muncul aturan-aturan semacam ini kecuali dari Allah, zat yang penyayang, yang baik, yang menginginkan puncak kebaikan dan manfaat untuk manusia. Atau tidaklah muncul kecuali dari seorang rasul, seorang yang penyayang, seorang yang baik, yang memiliki niat menginginkan puncak kebaikan dan manfaat bagi manusia. Pembahasan tentang bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat dan penjelasan panjang lebarnya adalah kitab yang lain. Dan sebagian dan manusia itu para ulama telah membuat buku khusus untuk membahas mukjizat para rasul semacam Imam Baihaqi dan yang lainnya. Baihaqi yaitu Abu Bakar Ahmad ibn Husain An-Naisaburi. Dia punya kitab Dalail Nubuwah. Dan jenis buku Dalail Nubuwah itu adalah salah satu bagian dari ilmu Sirah Nabawiyah. Maka Sirah Nabawiyah itu cabang ilmunya banyak. Sirah Nabi itu satu cabang ilmu yang dia punya apa? Gingri atau punya jenis cabang ilmu yang banyak, di antaranya adalah Dalail Nubuwah. Ini di antaranya lagi Sama'il dan yang lainnya. Banyak orang kalau mengira bahasanya Sirah Nabawiyah itu cuma sirah saja, padahal ada turunannya. Contoh yang lain di catatan kaki dua, Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani yang gelarnya Qawmu Sunnah, dan Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah al-Asbahani penulis kitab Hilyatil Awliya, dan gurunya si Syekh Muhaqqiq yaitu Syekh Mukbil Al-Wadi'i juga punya buku judulnya As-Sahih Al-Musnad min Dalail Nubuwah. I'tana fihi, beliau perhatian dalam isi buku ini menyebutkan riwayat yang sahih tentang Dalail Nubuwah, wa huwa, maka kitab ini As-Sahih Al-Musnad min Dalail Nubuwah, Kitabun Nafis, adalah buku yang sangat berharga. Bahkan pengingkaran terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah celaan kepada Allah tabaraka wa taala, dan menisbatkan Allah kepada kezaliman dan kebodohan. Maha tinggi Allah dari hal tersebut setinggi-tingginya. Bahkan itu adalah pengingkaran kepada Allah secara total dan pengingkaran. Kok bisa mengingkari kerasulan berarti mencela Allah? Penjelasannya, anahu, sesungguhnya idza kana Muhammad, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka bukanlah seorang nabi yang betul-betul nabi, dan adalah seorang raja yang zalim, faqad tahayya lahu, maka sungguh telah tersedia bagi Muhammad untuk berbohong atas nama Allah, wa yataqawwal, dan berbohong atas nama Allah, wa yastamiru, dan dia terus-menerus sampai menghalalkan segala sesuatu dan mengharamkan apa yang diharamkan, mewajibkan sejumlah kewajiban, menetapkan sejumlah aturan, menghapus berbagai macam agama, kemudian memenggal leher dan membunuh para pengikut rasul, yaitu nabi-nabi sebelumnya, wahum, padahal mereka lah yang benar, kemudian menawan perempuan-perempuan yang dianggap sebagai kafir, jadikan ghanimah hartanya orang kafir dan anak-anaknya serta negerinya, dan ternyata yatimulahu terwujud sempurna bagi Muhammad dari keahlian itu sampai dia menguasai seluruh muka bumi. Itu semua oleh Muhammad dinisbatkan sebagai perintah Allah. Ila amrillah, perintah Allah kepadanya dan cinta Allah kepadanya. Dalam keadaan Allah menyaksikannya. Wahuwa, dan dia Muhammad melakukan kepada orang-orang yang melakukan tindakan pada orang-orang yang benar. Wahuwa dan Muhammad mustamirun terus menerus berbuang atas nama Allah selama 23 tahun. Wahuwa dan Allah ma'adhalika, meskipun demikian seluruhnya ternyata malah mendukung Muhammad dan menolongnya, meninggikan kedudukan Muhammad, yumakin, memberikan kekuasaan bagi Muhammad, memberikan pada Muhammad asbabin nasri, sebab-sebab pertolongan yang itu di luar kebiasaan manusia. Wa ablagh min dzalika, dan yang lebih dahsyat dari hal tersebut, Allah mengabulkan doanya, membinasakan musuh-musuhnya, meninggikan kedudukannya. Wa hadza, ini semua, wa huwa, dan dia Muhammad menurut mereka berada dalam puncak kebohongan, iftira, kebohongan dan kezaliman. Fa innahu la adlamu, makasnya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang bohong atas nama Allah dan membatalkan syariat para nabi, kemudian menggantinya, kemudian membunuh para kekasih Allah. Namun wastamarat nusratuhu, namun terus menerus Allah menolong Muhammad atas mereka dan iman selalu. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala yukiruhu, membiarkannya atas hal itu dan tidak menangkapnya dengan tangan kanan Allah dan tidak memutus urat lehernya. Fayalzamuhum, maka konsekuensi bagi mereka hendaknya mereka mengatakan tidak ada pencipta bagi jagat raya ini dan tidak ada pengatur. Maka seandainya jagat raya ini memiliki pengatur yang maha kuasa dan maha bijaksana, tentu dia akan akhoda, menangkap tangannya Muhammad yang bohong, dan niscaya laqabalahu, dia akan menghadapi Muhammad dengan a'zama muqabalatin, dengan perlawanan atau penghadapan yang sebesar-besarnya. Wa ja'alahu nakalan lisalihin, dan Allah akan jadikan dia sebagai balasan. Allah akan berikan padanya hukuman lisalihin, untuk menghibur orang-orang saleh. Itla yaliku, karena tidaklah layak bagi muluk seorang, bagi para raja selain hal itu. Maka bagaimanakah dengan rajanya para raja dan hakim yang paling adil? Walau ibadah tidaklah dilakukan bahasa Allah Ta'ala meninggikan kemuliaan Muhammad, kemudian menampakkan dakwahnya Muhammad. Wa syahadan lahu, dan Allah telah memberikan persaksian kepada Muhammad sebagai seorang nabi di hadapan seluruh manusia, fi sa'iril blad, di seluruh negeri. Dan kami tidaklah mengingkari bahasanya banyak para pembohong, koma fil wujudi, berdiri dan ada di alam nyata ini. Dan dhaharatlahu, nampak baginya kekuatan. Walakin, akan tapi bedanya, lam yatimma amruhu, tidaklah sempurna kekuasaannya dan tidak akan lama jangka waktunya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan pada mereka, para utusannya dan para pengikutnya. Lantas mereka, para rasul dan para pengikut rasul itu, akan memotong para pembohong tersebut sampai akarnya. Wastaqsaluhu, dan mencabut sampai akarnya. Inilah sunnatullah, qad khalat min qablu, yang telah berlaku sejak dulu, sampai-sampai orang-orang kafir pun mengetahuinya. Maka ini penjelasan kenapa seandainya Muhammad itu pengingkaran kepada kerasulan Muhammad, itu berarti celaan kepada Allah, berarti mengatakan tidak ada Tuhan. Ini mengatakan tidak ada Tuhan. Kok bisa? Karena Muhammad, seandainya Muhammad itu bohong, ternyata Allah biarkan, bahkan Allah tolong, Allah bantu, Allah menangkan, Allah muliakan. Maka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kecuali jagat raya ini tidak ada yang punya. Ini itu semua dia. Kalau Muhammad itu bohong, malah dia menang, dia hebat, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dan itu semua dia klaim sebagai perintah Tuhan. Dia klaim ini semua dicintai oleh Tuhan. Kalau Muhammad itu seandainya itu bohong, maka berarti jagat raya ini tidak ada Tuhan. Kemudian dibuat tadi pergambaran. Di dalam kekuasaan seorang raja, ada orang yang bohong, ada orang yang bikin onar, bikin onar, dan ngaku itu atas perintah raja. Tidak mungkin raja ini membiarkannya. Jika namanya raja tidak membiarkan, apalagi rajanya diraja, tentu lebih tidak mungkin membiarkannya. Jika ada orang beralasan, jadi ada orang membantah, itu ada pembohong yang sampai hebat, kekuasaannya lebar, kekuasaannya lebar, maka tadi dijawab. Dhahab lahu syauqah. Maka jawabannya, lakin la yatimmu amruhu. Enggak mungkin dia awet seperti itu. Nanti dia terguling di akhirnya. Dia terguling di akhirnya. Tidak akan lama jangka waktunya sampai terbongkar kejelekannya. Inilah sunnatullah di dunia ini. Sebagaimana dan ini telah diketahui oleh orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka mengatakan bahasa Muhammad itu penyair? Natawabasubihi raibal manun. Yang kami akan menunggu-nunggu untuk Muhammad ini, menunggu-nunggu untuknya raibal manun. Kul, maka katakanlah, tawabasu tunggulah. Karena aku bersama kalian di antara orang-orang yang menunggu. Maka tunggu saja. Kita tunggu, kalau dia memang pembohong, kita sama-sama nunggu, pasti akan terbongkar. Afala tarahu, tidakkah engkau melihat? Yukhbiru, apakah anda tidaklah anda mengetahui? Tidakkah anda melihat? Bahasanya Allah mengkabarkan, bahasanya kesempurnaan Allah, hikmah Allah dan kuasa Allah itu menolak. Ayukira, Allah mendiamkan orang yang berkata-kata atas nama Allah dengan sebagian perkataan yang bohong. Labuta, tidak boleh tidak, Allah akan jadikan pembohongan tersebut ibrotan pelajaran bagi hamba-hamba Allah yang lain, sebagaimana yang telah berjalan, sebagaimana sunnatullah yang telah berjalan pada al-mutaqawwilin, orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am yakuluna ftara 'alallahi kadhiba, apakah mereka mengatakan bahasa Muhammad itu membuat kedustaan atas nama Allah? Fa in yasha'illah, maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengunci mati hatinya. Wa huna, dan di sini yang tadi berakhir jawab syarat. Tsumma akhbara, kemudian Allah mengkabarkan satu berita yang tegas tanpa bersyarat. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus kebatilan dan menampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dengan Allah Ta'ala berfirman, mereka tidaklah memuliakan Allah dengan benar. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, ma'angzalallahu, Allah tidaklah menurunkan ala basyar pada manusia min syai'in, satupun wahyu. Maka Allah kabarkan, siapa yang meniadakan pengutusan Rasul dan siapa yang meniadakan firman Allah, maka dia tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian, dan mereka para ulama menyebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang paling bagus, siapa yang Allah berikan padanya berita langit dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya kepada yang lain, dialah Nabi dan Rasul. Jika tidak Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka dia adalah Nabi dan bukan Rasul. Para Rasul, maka Rasul itu lebih sempit daripada Nabi, sehingga setiap Rasul adalah Nabi, namun tidak semua Nabi itu Rasul. Akan tapi kerasulan itu lebih luas dari sisi dirinya, karena kenabian itu bagian dari kerasulan, karena kerasulan itu mencakup kenabian dan yang lainnya. Bikhilafi ar-rusul, lain hanya dengan orangnya. Kalau orangnya para rasul, maka itu tidak mencakup nabi dan selain mereka. Namun al-amru bil aksi, namun kebalikannya. Maka bedakan antara rasul dan kerasulan. Kalau kerasulan itu lebih luas, karena kenabian bagian dari kerasulan. Namun kalau orangnya rasul itu bagian dari nabi. Farisalah, maka kerasulan lebih luas dari sisi kerasulan itu sendiri, dan lebih spesifik, lebih khusus dari sisi pemilik atau pemegang kerasulan. Dan diutusnya para rasul itu adalah di antara nikmat Allah yang besar atas makhluknya, terutama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mencucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan al-hikmah, yaitu sunnah. Dan sungguh sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah, sebagai kasih sayang bagi semesta alam. Catatan kaki di halaman sebelumnya, Nabi itu tidak diperintahkan untuk mentablikan kenabiannya, itu tertolak dengan dalil Quran dan Sunnah yang telah aku sebutkan ini dalam taklik catatan kaki atau sarah saya Abu Labas Al-Adini untuk sarah Wasitiyah Baibal Manun. Yang tahu arti Manun? Manun kematian. Bisa juga waktu. Nata kebasubihi waiban manun. Kemangan. Eh? Kemangan. Dari apa? Mana yang mana itu? Oh, ini ada di kamus. Waiban manun hawa disudah. Mimma yukliku an-nufus. Berbagai macam peristiwa yang itu membuat galau jiwa. Kita tunggu menimpa dia, ya, raibal manun, berbagai macam peristiwa, berbagai macam bencana. Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam.